Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin poro konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam rahimakumullah. Monggo kita sarang-sarang nderek-nderek memahami serta menganalisa isinya kitab hikam yang sekarang tentunya sudah sampai pada nomor 76. Atas sendiri, 3 garis dari atas. Mandar muka ngaji hikam niki dados ngaji ingkang wonten manfaate bidini wa dunya wal akhirah. Mandar muka ngaji kula kali panjenengan niki dadi ngaji sing diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, saderenge ngaji monggo kirim Fatihah dumateng para kiai jane oleh barokah kiai, Pak. Jane oleh barokah para ulama, para leluhur nenek moyang kita, as-solihin was-solihat. Semoga negeri kita dijadikan menjadi negeri, dijadikan negeri yang makmur, gemah ripah, loh jinawi, orah kekurangan opo-opo. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing wingi kula kalih panjenengan sudah diberitahu bahwasanya orang yang makrifat nang Gusti Allah niku perasaannya selalu merasa butuh dateng rahmate Gusti Allah. Saniki kelanjutane. Wala yakunu lan ora ono iku ma'a ghairillahi sartoliani Allah opo kororuhu menengi netepe al-arif utawa tenangi al-arif aila yarkanu tegesi ora condong sopo al-arif wala yastani dulan ora senden sopo al-arif bikolbi kelawan atini al-arif li ghairillahi ta'ala maring liani Allah ta'ala li wujudi wahsyatihi krono anani gersae al-arif minal asya isaking bira-bira perkoro wa nufurihi lan melayuni al-arif bikolbihi kelawan atini al-arif anha saking asya kama koyo keterangan takot dama kang wis dingin opoma dati maksude faka annahu mongko koyok-koyok sak temani musonib yakulu iku dawu sopa musonib innama takot dama innama sak temani barang takot dama kang wis dingin opoma minal isti'asyi saking rasa gersah minal kholki saking arah-arai makhluk wantilakil lisani lan keudare utawa ucule lesan bitolabi kelawan jaluk nak tani iku sifat loro min nuutil arifina kang saking piro-piro sifate wong kang makrifat maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumakola wala yakunu ma'a ghairillahi kororuhu. Uang makrifat nang Gusti Allah niku ketenangan hatinya bukan terletak kepada lainnya Allah. Dadi lek ana uang atine ku tenang kelawan liyane Allah berarti dek niku mboten makrifat. Dek seneng lek dipuji uang berarti dia enggak makrifat. Dek seneng lek akeh duwike berarti dek niku mboten makrifat. Dek susah lek akeh utange. Dek niku bingung lek akeh cobane. Iku jenenge ndak makrifat. Napa? Karena kesenangannya terganggu oleh lainnya Allah. Padahal mestinya yang menjadikan tenang, yang menjadikan tidak tenang niku namung Gusti Allah. Tenang ya krana Allah, susah nggih krana Allah. Lho lek sampean ndak iso ibadah, lara ndak iso ibadah, susah, bagus. Berarti panjenengan susahe krana ndak iso munajah karo Gusti Allah. Sampean sehat pengawengi tangi iso sembahyang bengi munajat ndonga nang Gusti Allah atine rasa adem iku berarti panjenengan makrifat nang Gusti Allah. Panjenengan duwe kendaraan seneng krana krana kendaraane kenek digawe sarana kebaikan, kenek digawe sarana untuk bertobat, kenek digawe sarana untuk nyambut gawe, kena dikawis sarana untuk silaturahmi dan ziarati sholihin. Ziarah nang wong-wong soleh. Iku jenenge tiang makrifat nang Gusti Allah. Tapi lek tiang niku wau gak ada montor senenge krono anyare. Senenge krono api e. Senenge krono gagai. Iki jenenge durung makrifat nang Gusti Allah, cak. Ndak ngoten lek tiang niku makrifat nang Allah. Senangnya bukan karena barang, tetapi karena Allah. Dia punya sawah gembira. Krono deeniku iso nambahi sumber kehidupan. Di mana dia hidupnya banyak menyantuni orang lain. Banyak ngingoni wong. Jadi akeh sawahi seneng krono iso ngekeimangan anak wong. Ngoten. Jadi duduk seneng mergo sogene. Duduk seneng mergo akeh sawahi. Mboten. Deeniku seneng mergo iso ngeladeni Gusti Allah. Deku seneng mergo dengan dunyane dia itu bisa membuat batu loncatan untuk beribadah kepada Allah. Iku jenenge makrifat. Tuku sarung, alhamdulillah. Awak iki kuat tuku sarung. Kok ndak kuat tuku sarung mosok iso nutupi aurat aku ngalor ngidul muto. Ngalor ngidul aurate ketok. Syukure demene nang Gusti Allah, demene nang sarung itu bukan karena keindahan sarungnya, tetapi karena sarungnya bisa dibuat menutupi aurat. Yang mana menutup aurat ini adalah merupakan perintah saking ngarsane Gusti Allah. Dadi lek ana wong seneng tuku sarung, seneng tuku klambi, tuku sewek mergo krana apike. Wah. Klambenan sutra regane siji niku 750. Bongo, karena dia punya baju yang indah. Iku jenenge wong durung kenal nang pangeran. Napa dia punya baju bangga bukan karena bisa menutupi aurat, tapi krono bongo di atas orang lain. Krono bongo dia punya baju yang bagus, bukan bongo krono iso nutupi aurat. Milo kalau ngati-ngati sampean gak ada nopo mawon, hati-hati ojo sampai keliru nyetir kesenangannya hati niki. Ojo sampai keliru nyetir hobi nih hati, keliru titik. Waduh, tak nang pangeran jurusane nang dunyo. Mangkanat hijratuhu ila dunya awim ro'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Apa jari hijrohi hati? Hati kita mau dibawa kemana pada saat kita kaya? Hati kita mau dibawa kemana pada saat kita melarat? Lho niki ono di sampean niki. Nun sewu duduk kok kulo ngepuk iwang sugedok mboten. Milo, kulo sering matur wonten dek pengawasan kitab hikam niki. Sebaiknya lek panjenengan mirengaken kitab hikam sambung. Lek sambung, nah insyaallah sampean ndak salah paham. Lek ndak sambung, salah paham sampean. Lek sampean sambung toko awal sampe nang nguri, kula yakin ndak akan salah paham. Jadi kita dalam posisi non sewu, bukan berarti wong sogo itu akan cepat membawa celaka karena sombong, tidak. Wong ndak duwe akan bisa cepat membawa ke surga juga enggak mesti. Apa jari hati nih? Apa kata tujuannya? Mau dimak kemana hati sampean? Korornya hati kita, tenangnya hati kita itu kepada Allah, apa kepada lainnya Allah? Kalau tenangnya hati kita itu kepada lainnya Allah, berarti kita masih belum makrifat, karena kesenangan kita ini terletak pada lainnya Allah. Kalau kesenangan hati kita itu terletak kepada Allah, berarti yang Allah. Duit-duit minimal, aku duit rezeki rek, kepingin ngekei wong gak duit, kepingin bantu wong sing ahli ngaji. Anak-anak wong sing katene mondok ndak mampu wis cek ning ngaji wis. Apa jare aku sembarangane pamane niki. Wah, niki namanya orang yang makrifat arat karo Gusti Allah. Artinya semua kehidupannya, semua kekayaannya dan segenap kepandaian dan ilmunya hanya digunakan semata-mata untuk menghendaki agar semua makhluk Allah menjadi hamba yang beriman datang ngarsane Gusti Allah. Nah, lek wis kula ambek sampean duwe keinginan yang baik seperti ini, perkara finish berhasil atau tidaknya nanti, apa katanya Allah Subhanahu wa taala, duduk kula ambek sampean sing duwe krena, ojo kliru. Kula sampean iki ndak dhewe apa-apa, ndak dhewe apa-apa. Li wujudi wahsyatihi minal asya. Panjene kadang-kadang kumpul ambek menungso niku rumoso ndak seneng wisan. Gersah rupa ambek menungso niku. Wa nufuri biqalbi anha lan melayu ni ati saking menungso. Ya kata tidak melayu ya apa sih nang menungso ni. Wong menungso ni kulo angel. Ono wong soge diarani sombong mulai sing soge. Lek ndak duwe Terus dolen nang omahe diarani ndolek panganan polahe sing dak duwe utawa ndolek utangan polahe sing butuh. Niku menungso. Dadi nun sewu datang Bapak Ibu Ibu, sekali lagi jangan sampai panjenengan seneng nang liyane Gusti Allah. Jangan sampai panjenengan rumoso cinta nang sak liyane Gusti Allah. Ingat nggih, kula ngomong ngenten iki bukan berarti kula ngongkon sampean benci mboten. Artinya silakan panjenengan senang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah orang, manusia, makhluk yang ada di bumi yang tujuannya agar sampean dicintai oleh Allah. Lho nggih. Bukan semata-mata kita mencintai makhluk itu untuk zatiahnya cinta kepada makhluk, sayang datang makhluk, tapi kita mencintai sesama makhluk tujuannya kita ingin mendapatkan rasa cinta saking ngarsane Gusti Allah. Artinya sampean cinta nang makhluk niki berarti mencintai Gusti Allah. Napa bedane mencintai Gusti Allah karo mencintai makhluk? Ya beda. Lek panjenengan mencintai Allah, sampean mencintai makhluk. Ketika makhluk yang Anda cintai itu berkhianat, sampean ndak loro ati. Napa? Krono iku ndak ana urusannya mbek sampean. Sampean cinta nang Zaid, seneng nang Zaid, oke nang Zaid. Ketika sampean oke Zaid itu kok nyeblang dalane, ndak podo karo kekarepane sampean. Sampean ndak loro ati apa? Krono sampean bukan hanya mencintai kepada Zaid semata-mata. Sampean mencintai kepada Zaid niku tujuane mek krono kepingin dicintai Gusti Allah. Dadi iku jenenge duduk cinta buta. Cinta sing elek niku cinta sing buta. Lek kula mek sampean cintai nang Zaid niki krono dikongkon Allah, masih pun Zaid niki nyala-nyala sampean ndak loro ati. Masih Zaid niku sak karepan sampean nang sampean sampean ndak pegi. Krono apa? Krono sampean tujuane kepingin dicintai Gusti Allah. Wis ta wis. Sing paling apik niku nang menungso sampean ojo nemen-nemen. Biasa-biasa mawon. Percaya sih boleh kepada manusia tapi ojo nemen-nemen. Percaya aja ke orang lek, tapi jek rasa arah. Percaya aja ke orang ini, ke orang itu akan selalu menjadi pengkhianat. Semua manusia itu selalu menjadi pengkhianat kepada dirinya sendiri. Sedoyo, tidak ada orang yang setia kepada dirinya sendiri. Sampean lihat sudah. Kenapa? Manusia punya hati. Hati itu waktunya esok sore, kadang seneng, kadang boten seneng, kadang pegel, kadang bahagia, kadang nyureng, kadang guyu. Iku menungso. Artinya bukan kita disuruh membenci boten, tapi kita cintai manusia dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau mereka itu membalas dengan jelek kepada kita, kita enggak usah sakit hati, karena sebetulnya yang kita cari bukan cintanya manusia itu. Kita mencintai manusia semata-mata tujuannya hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dadi mas ya wis wong niku pegel nang sampean. Wong niku wae elek nang sampean. Ojo loro ati sampean. Ndak ana perlune loro ati. Lek sampean loro ati mergo ana wong elek nang sampean biasa. Menungso ndak seneng nang menungso niku biasa, Pak. Ojo loro ana ati krana dilarani ati menungso pun aduh kurung ngrasakno iku sampean. Ambek menungso niku enggak akan ada labete datang kula panjenengan sedaya. Kita jaga jarak dengan manusia. Jadi koyok-koyok kaya muslim niku dawuh fakannahu yaqulu innama taqaddama minal istihash inal khalqi wantilaqal lisan bitalab naqtani min nu'til arifin. Koyok-koyok kaya muslim niku dawuh bahwasanya istihash minal khalqi, merasa resah dengan adanya makhluk, lan mulut kita terlepas untuk membuka, untuk berdoa datang Gusti Allah, ini merupakan dua sifat dari beberapa sifat-sifatnya orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala mongko nulid dawuh sapa Kiai Musannib ana radzawahira bi anwari atharihi wa ana rasaira bi anwari ausafihi ana ramadangaken sapa Gusti Allah adzawahira ing biro-biro barang kang zahir ail mukawana tegese ing pira-pira barang kang den wujudaken minas samawati bayane pira-pira langit wal aradina lan pira-pira bumi ai ja'ala tegese ndadekaken sapa Allah ing mukawana ndadekaken munirotan ingkang padhang apa zawahir padang bi anwari atharihi kelawan piro-piro padangi labete Allah ai athari ausofihi tegese piro-piro labete Piro-piro sifate Gusti Allah. Aibi anwaril kawakib tegese kelawan piro-piro sinari lentang. Kelawan piro-piro senari piro-piro lentang. Lentang ini kenapa di sini? Min syamsin bayani serengengi. Nah, serengengi ini termasuk lintang. Lentang, bintang. Wa qamarin lan rembulan. Wa nujumin lan piro-piro lentang alatikang. Ia utawi alka anwarul kawakib. Iku atharun piro-piro labet. Li awsofi kadwe biro-biro sifati Allah. Mingkudrotin bayani saking kuoso wa irodatin lan sifat karep wa ghairihima lan piro lan liane kudrot lan irodat. Niki ono perbedaan dikit dengan yang di bawah. Kulo rotok cepet di maknani tak kei ini nun sewu. Monggo jenengan terusakan maknani. Nomor 76, aja lali nggih. Pas nek nomor niku, nek nomor 76 ndukure titik niku. Fatil kadzawahiru monggo tae mengkono-mengkono biro-biro barang zahir. Sorot iku dadi apa til kadzawahir? Maksufatan iku kang den buka lana kaduwe kita bi anwaril kawakibi kelawan biro-biro sinari lentang. Bi anwaril kawakibi kelawan biro-biro sinari lentang. Wa ina idzin lan endal nalikane iki maksufatan. Taro ningali siro al-mukawanati. Naro ningali kita. Nun niku. Naro ningali kita al-mukawanat ing biro-biro barang. Kanten wujudakan wanak khudulan ngalap kita minna saking mukawanat. Wanak khudulan ngalap kita minna saking mukawanat. Ma ing barang yang fa'ukang manfaat yopo ma. Wanak tari sulan ngerakso kita ma saking barang. Ya duru kang bahayani apa ma ing kita. Ana radzawahir bi anwari atharihi. Allah ngekei padang nang piro-piro barang singkaton. Apaan singkaton? Ki langit, bumi, omah, watu, wit-witan, iwak, menungso, montor. Kula mbek sampean kan ketok. Kok iso ketok kula mbek sampean niku nang kayu. Niku sampean iso ketok niku krana nang Gusti Allah dipadangi bi anwari atharihi. Ai anwari athari ausofihi tegese kelawan piro-piro enure piro-piro labete sifate Allah. Allah enggak ada sifat. Sifat napa? Sifat kudrot. Sifat napa? Sifat idrotat. Allah ndadekaken srengenge, lho nggih. Berarti srengenge ini adalah asar daripada sifatnya Allah yang berupa kudrat dan irodat. Kula ambek sampean iso ketok omah krana ana srengenge. Srengenge niki merupakan asar, bekas, ngerti bekas sampean. Merupakan bekas daripada kudratnya Allah. Lek Allah ndak ndadekno srengenge, sampean ora bakal ketok srengenge sak lawase. Orang bakal ketok omah salawase. Ni Allah ndak dadekno rembulan, sampean orang bakal ketok omah, ndak bakal ketok menungso, ndak bakal ketok wit-witan, ndak bakal ketok bumi, ndak bakal ketok langit, kabeh ngoten. Kulo ambek sampean iki iso ketok barang sing katon krana nang Allah dikeki srengenge. Lu srengenge iki Allah sing dadekno. Krana sing dadekno Allah ya sing rancang otomatis Allah, Cak. Berarti Allah niku iso sembarang lho ya apa sampean niku. Ya mesti ae sih. Sampean bayangkan berapa ribu watt matahari itu punya sinar. Iku ndak katik redup belas mulai kula sik cilik. Sampai daplok koyok ngeten iki sik pancet matahari itu enggak pernah redup. Pemerintah nggae PLN. Salam bayari larang, katik mati gentenan. Lho niku lho, nggih. Ini tandanya manusia itu enggak punya apa-apa. Sangat terbatas sekali manusia itu, Cak. Allah ingin menjadikan jalan. Makhluknya Allah ingin terbang. Ingin jalan. Enggak butuh bensin. Allah ndak tahu sambat melbunang koran. Krono kantean bahan bakar. Ulo khawatir ndak iso melorot. Dik pun diwantan. Ulo ni usak tahu animasi. Dik alah. Dano sing reken. Ya urip terus. Waya melaku. Ya melaku. Ndak katik butuh bensin. Kehabisan bahan bakar ini ularnya enggak bisa jalan. Melbunang koran. Wonten wonten. Harimau dirimba itu masih ndak diingono. Dik tetap urip ni. Ikan di mana-mana dia tetap akan bisa berjalan tanpa pakai alat-alat bantuan baik berupa listrik atau berupa setrum yang lain. Betul? Itu Allah yang ngatur semua. nang Allah dikai matahari, kula mbek sampean iso ketok ngeten. Asare Gusti Allah matahari itu. Jadi andai kata enggak ada matahari, manusia tidak akan bisa melihat bumi. Nah, manusia bisa melihat bumi karena Allah membuat matahari. Dan matahari ini adalah merupakan asar labet saking sifate Gusti Allah. Jadi fatil kazawahiru maksufatun lana sorot maksufatan. Sorot niku pengamalane podo karukana. Tarfa'ul isma watansibul khobar. Laisa soro zala bari hafati awam fakawa hadil arba'ah. Niku saiti wonten dik. Nazomane arek-arek sing sekolah niku. Sorot maksufatan. Iku kang den buka lana kabeh kita bi anwaril kawaki bi kelawan piro-piro sinari piro-piro lentang. Jadi barang zahir niku iso keton krono iso ketok krono ono sinarnya matahari. Sinarnya matahari. Matahari ini adalah termasuk asar daripada sifatnya Allah. Wa nakhudhu minna ma yanfa'u. Setelah kita mengetahui barang-barang yang zahir, maka kita akan mengambil manfaatnya. Dan barang yang memadrotkan kepada kita, barang sing ngerepoti, barang sing bahayai, kita doi. Ini apa enggak? Enggak, barang sing manfaat, dipangan, sing manfaat, boten. Ya, sama delok, wis, manungso, kiono tembelek, sak piring. Ambil sego sak piring, kongon pangan. Sing dipangan pun di? Sing dipangan segoi, kenapa krono segoi bermanfaat? Kok kelihatan kalau piring yang satu itu berisi nasi, yang satu isi tembelek, kok ketok? Krono ono serengingi le. Ngeten lho kula ambek sampean sik kadang-kadang muni ndak butuh nang pangeran. Sampean ketok pentole bakso. Krono serengingi. Ono bunder-bunder nuwun sewu. Kotorane menungso ya bunder persis karo pentol. Sampean ketok yang pentol satunya adalah pentol bakso, yang satunya pentol-pentol kotorane menungso. Sampean mangan sing endi? Kate mangan pentol sing kotorane menungso. Ya ampun wis. Aja dadi wong sampean. Sampean ketok lek niku pentol, ketok lek niki kotoran karena Allah ndadekno srengenge. Semua kita dalam setiap langkah hidup nafas kita butuh terus cak nang Gusti Allah. Ojo ngaling, ojo ngaling. Dak ono menungso niku lepas saking rahmati Allah. Wis ta lah urip kula mek sampean iki koplong ndak diapa-apa blas. Sampean iso nyambut gawe dadi wong sugih apa karena ono srengenge. Lek ono srengenge ndak kira iso nyambut gawe sampean. PLN terus, delok aku lek PLN urip terus bendina bendongi. Ulak kukut sak donya-donyane. PLN itu bisa maju karena Allah menjadikan matahari. Satu hari suntuk PLN-nya istirahat. Mulai jam 6 isuk sampai jam 6 sore ndak murup pisan PLN niku. Kok andai kata Allah sak donya niki ndak dadekno srengenge, boh masih PLN-e gundul ta sih. Ajur kabeh. Jangan mengatakan orang PLN itu punya jasa besar kepada makhluk, tidak. Yang paling besar jasanya itu adalah matahari. Matahari langsung buatannya Allah. PLN pun yang membuat orangnya adalah Allah. Tak iso kula mbek sampean metu teko pangeran. Terus pangeran niku jabatane ndak leren-leren. Matahari akan prei tidak menyinari kita selama satu bulan karena bahan bakarnya habis. Tak anok ngoten niku. Malaikat mudun nang Pasuruan narik kangge penyinarannya matahari wonten. Mboten nonton lek listrik bayar, ndak bayar dicepot nang PLN. Sampeyan urip saben dino nang srengenge iki ndak kate bayar, ndak kate opo, sembayang ndak sembayang. Sembayang aja nggih. Sampeyan niku mesti niku kudu bayar nang Gusti Allah. Saben dino dikei sinare srengenge iku larang iku. Kula bayar listrik niku kadang sewulan niku entek 300, 250. Srengenge sedino bleng ndak kate bayar sampeyan katene rono enak, katene rono enak. Wis kurang opo. Kita bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi sesuatu yang membahayakan karena ada matahari. Wa anaro lan madhangaken sapa Allah asaro ira ing pira-pira batine ati utawi saro iku jam usirin jama'e lafat sirun wa huwa taisirin batinul qalbi iku batine ati kama kaya keterangan maro kang wis liwat apa ma bi anwari ausofi kelawan pira-pira nur pira-pira sifati Allah. Aibil ulumi tegesi kelawan biro-biro ilmu al-irfaniyati kang bongso pengetahuan an-nasyiati kang cukul opo ulum antajalli al-sofi saking ngedengi biro-biro sifati Allah ala kulubil arifina ingatasi biro-biro atine wong kang makrifat maring Allah. Jadi kalau tadi barang yang zahir itu disinari oleh matahari, kita bisa terang karena disinari oleh matahari. Tapi kalau hati kita bisa melihat sesuatu, bisa terang dalam kehidupan kita, bisa terang dalam kehidupan kita. Kita tahu barang yang batil, kita tahu barang yang hak, karena kita, hati kita ini diberi pengetahuan oleh Allah yang tumbuh karena sifat-sifat Allah yang bagus. Sampeyan dikei mangan, di hati ini rasa adem, alhamdulillah. Nang Allah aku dikei mangan, wetengku iso warek, awak iso sehat. Kok ndak dikei mangan nang Gusti Allah? Panganan ndak dilebokno nang ati, yo apa melasi awakku? Loh. Male iso syukur, ati ini merasa bangga karena diberi pengetahuan, dan yang memberi pengetahuan niku Gusti Allah. Sing ngekei kesadaran niku Gusti Allah. Diberi pembelajaran Gusti Allah. Dadi wong belajar niku duduk mergo semata-mata, wong pinter niku duduk mergo semata-mata krono dek sekolah, mboten. Masih tak sekolah le Allah ngersakaken maringi ya tetep dadi. Contone koyo Nabi Adam. Nabi Adam niku dadi wong pinter ndak kate sekolah, yo ndak kate kuliah, ndak kate daftar macam-macam, mboten. Nabi Syekh Kobil iso mendem karo mendem mayite dulure mari dipateni niku ya krono dipelajari oleh Allah. Allah ngutus makhluk yang berupa burung gagak dipelajari kene iso mendem anake, mendem adike. Ini kan tandanya bahwasanya yang memberi sinar ilmu itu hanya Allah. Lainnya Allah memberi sinar ilmu enggak bisa. Wa ma taufiqi illa billah, yang memberi pertolongan dalam hati kita agar kita menjadi orang baik niku namung Gusti Allah. Lek duduk Gusti Allah ndak iso. Inna syamsan nahari taghribu billaili wa syamsul qulubi laysat taghibu. Matahari yang kita lihat dengan mata ini kalau asar bisa hilang, tapi kalau matahari dalam hati, walaupun dunianya gelap, hatinya tetap terang bagi orang yang mendapat bantuan ilmu saking ngarsane Gusti Allah. Podho terangi dunyo yo terang dengan matahari, hati kita terang dengan ilmu. Tapi terangnya dengan ilmu tidak akan pernah mati. Lek sampai terangnya matahari di dalam hati ini surup seperti tenggelamnya matahari pada waktu sore, wah, maka semua orang yang di dunia ini akan menjadi rusak ketika malam hari. Ya bukti ini sing rusak, ya sing rusak ini kuawis. Lek wong hati ini peteng, oh masih padang tetap ngelakoni maksiat. Masih padang-padang, kayak wong roh penggawain tetap nunsai wong rampok. Tidak kata izin punan, karena hatinya sudah gelap. Lah, mila saking ini komandar muku hati kulo kali panjenengan, dipun paringi sinar yang padang menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang selamat fitni wa dunya wal akhirah. Sakmenten ingkang saged kula aturake, salalu putih kula nyuwun agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.